Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para peserta kajian tauhid yang saya hormati dan saya muliakan, ini merupakan rekaman kita yang terakhir dari pembahasan kitab kita yang pertama, yaitu tentang empat kaidah dalam memahami Islam. Pada rekaman kita yang telah lalu, kita telah mengambil pelajaran dari kaidah yang ketiga, di mana pada kaidah yang ketiga kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membeda-bedakan antara dua macam kesyirikan yang ada di kaumnya. Bahwa orang yang beribadah kepada orang saleh, orang yang beribadah kepada Nabi, orang yang beribadah kepada Rasul atau kepada malaikat, itu tak ubahnya di mata Nabi SAW bahwa mereka sama dengan orang-orang yang beribadah kepada benda-benda mati. Bahwa orang yang beribadah kepada orang saleh itu serupa dengan orang yang beribadah kepada batu. Orang yang beribadah kepada wali itu sama dan serupa dengan orang yang beribadah kepada keris, sama dan serupa dengan orang yang beribadah kepada gunung, kepada matahari ataupun kepada bulan. Karena masing-masing mereka terdapat unsur kesyirikan yang sama, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka dengan sikap yang sama. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk memerangi mereka semua. Memerangi orang-orang yang beribadah kepada matahari, pada bulan, pada pohon, kepada batu, dan kepada benda-benda mati lainnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga perintahkan Nabinya untuk memerangi orang-orang yang beribadah kepada hamba-hamba pilihannya, dari malaikat ataupun nabi atau rasul atau para wali atau orang-orang saleh, karena semua mereka telah meninggalkan at-tauhid, semua mereka telah meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada mereka. Mereka telah meninggalkan tujuan asasi mereka diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu sampai tidak ada lagi kesyirikan. "Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan sehingga jadilah agama itu, maksudnya taqarrub itu, ibadah itu, seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya kita akan masuk kepada kaidah yang terakhir dari pembahasan kitab. Pada kaidah yang keempat, penulis berkata, Al-Qa'idatul Rabi'ah anna musyriki zamanina aghadhu syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yushrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum da'imun fil rakha'i wa syiddah wa dalilu qawluhu ta'ala fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddina falamma najjahum ilal barri idha hum yushrikun. Yang artinya kaidah yang keempat bahwa orang-orang musyrikin zaman kita, yang dimaksud dengan orang-orang musyrikin di zaman kita oleh penulis adalah kaum muslimin yang mereka jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Kata beliau bahwa mereka ini aghladu syirkan minal awwalin. Lebih jelek lagi kesyirikannya dari orang-orang musyrikin terdahulu, yaitu orang-orang musyrikin asli. Bahwa orang-orang musyrikin di zaman kita, mereka lebih buruk daripada orang-orang musyrikin asli. Li'annal awwalina yushrikuna fir raqa wa yukhlisuna fi syiddah. Karena musyrikin asli, musyrikin yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka menyekutukan Allah di saat mereka dalam keadaan lapang. Maksudnya di saat mereka tidak terjepit, bukan di saat susah. Itu di saat mereka senang, banyak harta, bukan dalam keadaan sedang ditimpa musibah. Dalam kondisi arkha, dalam kondisi damai, ketenangan, diliputi dengan ketentraman, mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Wa yukhlisuna fi syiddah, sedangkan ketika mereka ditimpa musibah, timpa kesulitan, dan dalam keadaan terjepit, mereka tidak lagi menyekutukan Allah. Mereka tidak lagi melakukan kesyirikan. Dalam keadaan terjepit, mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Mereka lupa dengan kesembahan-kesembahan mereka selain Allah. Mereka hanya memanggil Allah Azza wa Jal dalam keadaan sempit. Dalam keadaan terjepit, mereka hanya menyeru Rabb-nya yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka kenal, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, dan mengatur alam semesta segala isinya. Adapun orang-orang saleh, malaikat, ataupun nabi yang mereka biasa seru di saat lapang, ketika mereka terjepit, mereka tinggalkan. Ketika mereka terjepit, mereka hanya menyuruh Allah Subhanahu, penguasa langit dan bumi. Ini kondisi orang-orang musyrikin dulu. Artinya, orang-orang musyrikin dulu, musyriknya hanya dalam kondisi lapang. Sedangkan dalam kondisi terjepit, mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan berbeda dengan orang-orang musyrikin di zaman kita, kata Syekh. Beliau berkata, "Musyriku zamanina syirkuhum daim." Sedangkan orang-orang musyrikin zaman sekarang, kesyirikan mereka kontinu, fir raha'i wa syiddah, dalam kondisi lapang dan juga dalam kondisi sempit. Artinya dalam kondisi lapang mereka biasa menyekutukan Allah. Mereka melakukan tur ke tempat-tempat petilasan, menyembah jin, meminta-minta kepada arwah, memberikan sembelihan kepada kuburan, pada orang-orang saleh, dan melakukan ibadah, dan memberikan ibadah kepada mereka, walaupun dengan asumsi bahwa orang-orang soleh itu hanya perantara. Ini dalam kondisi raka, dalam kondisi lapang, sedang banyak duit, dalam kondisi mereka diliputi dengan ketentraman, kedamaian, mereka menyekutukan Allah. Dan ketika mereka ditimpa musibah, kesyirikan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka semakin dalam kesyirikannya. Dan ketika ditimpa musibah, mereka tidak seperti orang-orang musyrikin pertama yang mentauhidkan Allah di saat ditimpa musibah. Tapi musyrikin sekarang justru ketika ditimpa musibah, semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Mereka pergi ke dukun. Mereka mendatangi kuncen-kuncen, penjaga gunung, memberikan sembelihan kepada jin, kepada penunggu-penunggu. Ada lagi yang mendatangi kuburan-kuburan orang saleh, minta kepadanya di saat terjepit, di saat susah, di saat timpa musibah. Ini kondisi musyrikin zaman sekarang. Bahwa kesyirikan mereka continue. Di saat musyrikin dahulu, ketika ditimpa musibah, justru mereka mentauhidkan Allah. Berarti mana yang lebih baik? Musyrikin dahulu atau musyrikin sekarang? Dari sisi ini, musyrikin dahulu masih lebih baik. Dan dalil akan hal ini adalah firman Allah Azza wa Jal. Yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 65, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah Azza wa Jal, maka apabila mereka menaiki al-fulk, naik ke atas bahtera, kemudian mereka ditimpa oleh gelombang dari kanan, kiri, depan, dan belakang mereka, seperti yang Allah terangkan dalam ayat yang lain. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Di situ mereka hanya menyuruh Allah Azza wa Jal. Ikhlaskan untuk Allah doanya. Hanya menyuruh Rabbnya, penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu. Adapun orang-orang soleh yang biasa mereka seru, para nabi, para malaikat yang biasa mereka panggil, ketika itu mereka lupakan. Seperti yang Allah terangkan dalam ayat yang lain. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra. Pada ayat yang 67 Allah berfirman, وَإِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ. Dan ketika kalian ditimpa musibah di lautan, kalian pun lupa dengan yang biasa kalian seru, kecuali Allah. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا أَعْرَضْتُمْ. Sedangkan ketika Allah selamatkan kalian kembali ke daratan, kalian pun kembali berpaling. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Dan sungguh manusia adalah sangat ingkar kepada Rabbnya Subhanahu. Dan juga dalam surat Luqman ayat 32 Allah berfirman, wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dan ketika mereka hampir ditenggelamkan oleh gelombang yang sebesar gunung, da'u Allah mukhlishina lahuddin, di situ mereka hanya menyeru Allah Azza wa Jal, memanjatkan doa hanya kepada Allah Azza wa Jal. Falamma najjahum ilal bar, dan ketika Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, barulah ketika itu mereka kembali menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka dari sini kita ketahui, inilah kondisi musyrikin di zaman sekarang jika dibandingkan dengan musyrikin di zaman Nabi SAW. Dan dari sisi yang lain, bahwa musyrikin zaman Nabi itu masih lebih baik daripada musyrikin di zaman sekarang. Di mana orang-orang musyrikin pertama, kesyirikannya hanya dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah. Seperti yang telah berlalu penjelasannya. Bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Tapi dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah, mereka menyekutukan Allah. Tapi musyrikin di zaman sekarang, kesyirikan mereka itu sampai ke dalam perkara rububiyah. Mereka meyakini bahwa selain Allah bisa menurunkan hujan. Mereka meyakini bahwa selain Allah bisa menahan hujan, bisa merubah nasib, bisa mengatur urusan hamba seperti memindahkan penyakit, bisa mendatangkan rezeki atau menolaknya. Atau seperti keyakinan orang-orang sufi yang meyakini bahwa alam semesta ini turut dijaga oleh wali-wali yang ikut andil menjaga keberlangsungan alam semesta. Di mana kesyirikan seperti ini, yaitu dalam perkara rububiyah ini, itu tidak terdapat pada kelompok Abu Jahal dan para pengikutnya. Karena mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Tapi orang-orang musyrikin di zaman sekarang, kesyirikan mereka sampai dalam perkara rububiyah. Meyakini ada selain Allah yang menguasai alam semesta, walaupun tidak seluruhnya. Seperti keyakinan bahwa Nyi Roro Kidul adalah penguasa laut selatan. Ini kesyirikan dalam perkara rububiyah. Ada selain Allah Azza wa Jalla yang ikut mengaturnya. Ini juga kesyirikan dalam perkara rububiyah. Maka para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, inilah kondisi musyrikin di zaman sekarang. Dari sini kita ketahui alangkah terasingnya tauhid. Dan lebih terasing lagi orang-orang yang mengikutinya dan berpegang dengannya. Dan demikianlah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islam ghariban, fa sayaudu ghariban kama bada afatuba lil ghuraba. Islam muncul dianggap asing. Yaitu tauhid muncul dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali dianggap asing, yaitu tauhid akan kembali dianggap asing. Seperti kemunculannya fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah subhanahu memberikan taufik kepada kita semua dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.